bagian rumah ya ada yang menggantungkan jimat ya di atas pintunya. Dia berkeyakinan dengan jimat tersebut rumahnya akan aman, akan selamat. Ini jelas-jelas merupakan kesyirikan yang bisa jadi mengeluarkan dia dari agama Islam. Karena apa? Karena dia bertawakal kepada selain Allah. Oleh karena itu, sudah kewajiban kita lah untuk menasihati keluarga kita, kawan-kawan kita, sahabat kita, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Kemudian yang berikutnya, janganlah kita meminta keberkahan, ya, baik kepada bebatuan, ya, pepohonan, atau apapun juga, ya. Kita hanya meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sering kita saksikan sebagian orang ada yang mengusap-usap ya tempat-tempat bersejarah atau kuburan atau bahkan Ka'bah dengan harapan mendapatkan keberkahan. Ini semua tidak ada dasarnya di dalam Islam. Ya, yang diajarkan di dalam Islam agar kita mengusap Hajar Aswad, ya, mencium Hajar Aswad dan mengusap Rukun Yamani dengan tujuan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lakukan ketika tawaf. Tetapi tidak dengan keyakinan bahwa benda-benda tersebut mendatangkan keberkahan. Tidak dengan keyakinan bahwa apa yang kita usap tadi ya bisa memberikan keberuntungan bagi kita. Kemudian yang berikutnya, janganlah bertatoyur. Ya, bertatoyur artinya merasa sial karena sesuatu. Ya, bila terjadi demikian maka mungkin akan terjadi demikian dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, At-tiyaratu syirkun. Tatayyur adalah syirik, ya. Tatayyur adalah syirik. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali, ya. Kemudian yang berikutnya, janganlah mempercayai tukang sihir dan ahli nujum, ya, yang mereka menganggap mengetahui perkara-perkara yang gaib, ya. Baik berupa ramalan bintang atau apa yang diucapkan oleh dukun atau tukang sihir, semuanya jangan kita membenarkannya. Karena itu adalah semata-mata kedustaan, ya, atau kebenaran yang dicampur kedustaan, ya. Siapa yang mendatangi, ya, tukang sihir, ya, atau dukun, maka dia telah tidak mempercayai apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian janganlah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang dan musim. Ya, karena itu adalah merupakan kesyirikan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang berikutnya, janganlah bersumpah dengan selain Allah. Ya. Ini jelas karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau syirik. Kemudian berikutnya, janganlah mencaci maki masa, ya, atau zaman, atau angin, matahari, cuaca, ya, atau apapun juga yang termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sama halnya dengan mencaci penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, hendaklah kita menjauhi perkataan lau atau seandainya, ya, seandainya begini tentulah begini, seandainya begitu tentulah demikian. Ini akan mengantarkan kita kepada tipu daya syaitan. Tetapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki akan Dia lakukan. Kemudian nasihat yang berikutnya, janganlah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, ini sering kita saksikan ada masjid, kemudian di sampingnya terdapat kuburan. Padahal Nabi SAW bersabda, La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah mengutuk kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Ya. Kemudian beliau memperingatkan dari apa yang telah mereka perbuat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, fala tattakhidul qubur masajid, fa inni anhaakum an dhalik. Orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang yang soleh sebagai tempat ibadah mereka. Mengajanganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sungguh aku melarang kalian dari perbuatan itu. Kemudian Nasihat yang berikutnya, janganlah mempercayai hadis-hadis palsu ya yang dibuat oleh para pendusta yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis-hadis palsu tadi adalah riwayat yang mengatakan bertawassullah kalian dengan jahku, maksudnya dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah adalah sangat mulia. Atau juga riwayat, apabila segala permasalahan telah memberatkan kalian, maka minta tolonglah kepada ahli kuburan. Ya, maksudnya penghuni kubur. Dan juga sesungguhnya Allah menugaskan satu malaikat berada di atas kuburan setiap wali. Ia bertugas memenuhi kebutuhan manusia. Dan juga apabila salah seorang kalian berprasangka baik terhadap kamar, yaitu kamar Aisyah, maka ia akan berguna baginya. Ini semua sungguh merupakan hadis-hadis yang tidak sahih, yang palsu, yang mana banyak menjerumuskan sebagian kaum muslimin ke dalam sikap melebih-lebihkan ya kuburan para wali, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya ya. Kita yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia ya, manusia yang paling mulia dan penghuni kubur yang paling mulia. Tetapi beliau tidak berkenan apabila kita meminta, mengharap, dan berdoa kepada kuburan beliau. Beliau memerintahkan kepada kita agar kita hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang berikutnya, agar kita jangan merayakan hari-hari besar keagamaan yang dianggap hari besar keagamaan tetapi bukan. Yaitu seperti perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, malam pertengahan Nisfu Sya'ban, dan lain-lainnya, walaupun dengan niat yang baik. Ya, sebagian orang mengatakan saya merayakan Maulid Nabi ini, Isra Mi'raj, tujuannya untuk mengenang ya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah beliau, sejarah beliau ya. Kemudian bagaimana beliau di Isra dan Mi'raj kan? Ini semua adalah niat yang sungguh mulia. Tetapi caranya tidak demikian. Ya, dengan memperingati Maulid Nabi setiap tahunnya, Isra Mi'raj setiap tahunnya, berarti sama dengan kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka adalah generasi yang terbaik, generasi yang paling mengetahui dan mengerti tentang bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang ingin mengetahui ya atau mengajarkan kepada manusia tentang sejarah beliau ya, bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, bagaimana kisah beliau Isra Mi'raj dan lainnya, maka kita ajarkan kepada anak didik kita, kita ajarkan kepada siswa di sekolah. Dengan demikian maka mereka akan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukannya dengan merayakan perayaan tersebut setiap tahunnya. Karena apa? Karena tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan orang yang berbuat sesuatu ibadah yang tidak ada tuntunannya, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori bid'ah walaupun niatnya adalah baik. Sampai di sini para pemirsa, perbincangan antara Abdullah dan Abdul Nabi yang diakhiri dengan nasihat-nasihat yang sangat berharga dari Abdullah kepada Abdul Nabi. Mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat tersebut bisa memberikan tambahan keilmuan, keimanan, serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.